Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala dinik. Tsabbit qulubana ala al-aqidatis sahihatis. Usurna yawm al-qiyamati ma'zumratil muwahhidin. Wa ma'a imamihim habibika sayyidina Muhammad. Urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Syekh Ad-Dardir dengan kitab Al-Kharidatul Bahiyyah. Kita sudah melewati Al-Ilahiyat, kemudian Nabawiyat, kemudian kita masuki As-Sam'iyat. Ilahiyat, kemudian An-Nabawiyat, di dalam mengukuhkan keimanan kita tentang ilahiyat dan nabawiyat, kita menggunakan dua dalil, yaitu dalil naqli dan aqli. Aqli dan naqli. Dalil naqli akan berguna bagi orang di luar Islam yang belum kenal Islam, dan sekaligus berguna bagi orang yang sudah menerima agama Islam untuk menguatkan, mengukuhkan apa yang telah diyakininya. Tapi untuk as-sam'iyat, namanya sam'i itu dari dengar, jadi tidak menggunakan akal. Tapi kita dari berita yang kita terima, maka ada berita yang kita terima itu harus kita yakini dan kita imani. Kalau tidak mengimani, maka keluar dari iman. Maka inilah namanya sam'iyat. Kita mendengar berita atau kita tahu tentang sebuah berita dengan kriteria tertentu, kita wajib meyakini. Dan kalau kita tidak meyakininya, maka kita keluar dari iman. Itulah wilayah namanya sam'iyat. Tapi ingat, tidak semua dalil, baik itu Al-Quran, kemudian hadis, tidak semuanya itu nanti membuahkan hukum bahwa kita harus meyakininya, tidak. Sebab nanti ada yang tidak meyakini, tapi tidak tergolong kafir. Sehingga nanti yang perlu dijelaskan adalah pembagian tentang dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i atau dalil naqli, nanti ada martabat-martabatnya. Kita harus tahu dulu, martabat yang pertama, inilah bagi yang mengingkari, maka kafirlah dia. Martabat yang pertama adalah martabat jika dalil naqli atau dalil sam'i itu adalah qat'iyyu ats-tsubuti wa qat'iyyu dalalati. Jika dalil tersebut tergabung di dalamnya dua qat'i, qat'iyyu ats-tsubuti, pasti benarnya bahwa itu dari Allah atau Rasulnya. Yang kedua qat'iyyu dalalati, dan dalalahnya untuk difahami makna daripada Quran dan hadis tersebut sangat mudah, tidak ada perbedaan, jadi pasti maknanya. Maka qat'iyyu dalalati, kalau sudah tergabung di dalamnya dua qat'i, yang pertama adalah qat'iyyu tsubut, tsubutnya itu ketetapannya dalil ini adalah pasti benarnya. Kemudian bergabung lagi di dalamnya adalah qat'iyyu dalalati, dalalahnya, maknanya difahami, tidak ada perbedaan di antara kepala dan kepala, pikiran dan pikiran. Maka Di saat seperti ini, siapapun yang mengingkari, maka jatuhlah orang tersebut dalam wilayah kekafiran. Yang qat'iyus tsubuti itu Al-Quran semuanya. Pasti benar dari Allah, karena Al-Quran itu semuanya mutawatir, diriwayatkan oleh sekelompok orang. Marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum 'alal kadhibi, yang Quran itu diriwayatkan oleh sekelompok orang, dari sekelompok orang sampai sahabat Nabi sampai Rasulullah. Antara sahabat Nabi dengan Rasulullah ini sahabat yang banyak sekali, sehingga sampai mustahil kalau mereka itu berbohong tentang riwayat tersebut. Jadi mutawatir itu seperti itu. Jadi mutawatir itu berita yang nyampe kepadamu, diriwayatkan oleh orang yang jumlahnya banyak, akalmu sudah memustahilkan kalau itu bohong. Ini berita. Dan ternyata berita mutawatir, berita yang dinukil oleh sekelompok orang ini tidak harus berita yang dibawa oleh orang beriman. Dalam urusan hadis, Quran, ini jelas. Tapi ternyata bukan urusan Quran hadis pun, kalau sudah mutawatir orang enggak bisa mengingkari. Hanya orang gila yang mengingkari. Contoh. Dari semua yang ada di sini sudah pernah ke Amerika? Belum pernah. Satu paling dua. Ada? Pernah dengar Amerika? Sering? Melihat atau tidak? Kamu percaya enggak ada Amerika? Yakin? Karena berita orang banyak, televisi, radio, orang sana, orang sini, jumlahnya banyak. Mustahil bohong itu semua orang. Ayo. Coba kamu akan sok, aku selagi belum lihat gak percaya. Ya orang sudah cerita Amerika, kamu gila. Gak usah jauh-jauh Amerika. Kamu tahu gak Pontianak? Pernah kesana? Selain orang Pontianak, ada Pontianak? Selain orang Pontianak. Belum ke sana, percaya enggak ada Pontianak? Percaya, karena yang cerita tentang Pontianak orang banyak. Jadi ada berita itu yang mustahil itu berbohong. Mustahil berbohong. Yaitu yang terbukti dari generasi-generasi. Ada berita yang dibuat oleh sekelompok, itu biasanya dipercaya sesaat, setelah itu terbukti kalau itu dusta. Tapi cerita tentang Amerika, dimulai dari beritanya dari Columbus, anggap saja yang cerita. Kemudian didengar, akhirnya orang pada datang ke sana, ada dutanya, ada anak Amerika yang di sini yang belajar waktu itu. Ini semuanya adalah namanya berita mutawatir. Begitu juga urusan Quran. Quran itu yang membawa berita adalah sahabat, sahabat Nabi yang jumlahnya banyak. Sayyidina Abu Bakar memberitakan, Sayyidina Umar beritakan, mustahil. Gak usah jauh-jauh berita tentang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang berita di sini, misalnya anak pondok semuanya 800 orang atau 1000 berapa anak saat pondok misalnya, gak pakai 1500 saja anak pondok rame-rame datang dari depan pintu sana. Satunya cerita bahwasanya Habib Abdullah Baharun datang. Yang cerita 500 orang. Kira-kira kamu percaya enggak yang duduk di sini? Masih bisa langsung berdiri, mana kan begitu. Ya itu sebegitu, yang cerita 500 orang. Habib Tualang, Habib datang. Kemudian di sana pakai nyambut pada berdiri semuanya. Siapa? Habib Abdullah. Siapa? Habib Abdullah. Habib Abdullah misalnya. Pasti kamu ikut berdiri. Kenapa kamu berdiri ikut menyambut juga padahal kamu belum melihatnya? Karena saya percaya. Dan mustahil kalau segitu banyak orang berbohong. Ini begitulah namanya dalil mutawatir. Quran mutawatir. Quran itu diriwayatkan oleh para sahabat Nabi yang jumlahnya banyak, mustahil kalau perkumpulan itu berbohong. Dinukil lagi, begitu juga sampai dari generasi ke generasi. Kalau Al-Quran jelas mutawatir, cuman mutawatir itu ketetapan, tetap kebenaran datangnya dari Allah melalui lisan Rasulullah itu pasti benar Al-Quran. Cuman kadang dalalahnya tidak qat'i. Qat'iyut tsubut, benar ketetapannya dari Rasulullah, dari Allah. Tapi kadang maknanya tidak qat'i. Kalau maknanya tidak qat'i, maka jika orang ini mengingkari maknanya, berbeda tentang makna, dia tidak dikatakan kafir. Tapi kalau mengingkari tentang ketetapannya itu dari Al-Quran, kafir dia. Maka contoh yang orang mengingkari maka kafir adalah mengingkari tentang Al-Quran misalnya. Biarpun satu huruf yang diingkari oleh seseorang lalu berkata Quran ini, satu huruf ini bukan dari Allah dan Rasulnya, maka kafirlah dia. Sebab kita harus meyakini Al-Quran semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adapun maknanya yang tidak boleh diingkari, namanya tergabungnya qat'i, qat'iyyuddal tsubuti dan qat'iyyuddalalati. Contoh dalam bahasa Arab, kul katakanlah huwallah, Tuhan Allah itu ahad, maha tunggal. Itu enggak mengundang perbedaan pendapat tentang makna ini. Jadi kalau ahad ya satu. Jadi enggak usah bingung. Tapi nanti ada di dalam Al-Qur'an itu yang lafadz yang punya makna ganda. Jadi orang berbeda seperti al-quru. Al-quru itu adalah kalau orang haid itu, orang dicerai, maka dia hendaknya menanti tiga quru. Tiga quru ini ternyata dalam bahasa Arab ini maknanya bukan satu. Maknanya adalah suci dan maknanya adalah haid, lah kan? Abdad. Nah, lafadznya sama, maknanya suci sekaligus maknanya adalah haid. Kan bingung ini. Makanya perbedaan antara kita dengan madhab Imam Abu Hanifah, madhab kita Syafi'i dengan madhab Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah mengatakan thalath quru adalah tiga kali haid. Kalau madhab Syafi'i tiga kali suci. Ini lihat, lafadznya sama. Maka tidak bisa madhab Syafi'i mengkafirkan siapa? Madhab Abu Hanifah, karena memang lafadznya sendiri mengandung makna ganda. Dalam bahasa multi tafsir, bisa tafsir kini, makna ini, makna itu. Tapi kalau qul huwallahu ahad tidak bisa. Maka nanti inilah yang pertama ini, qat'iyyuddalalati, qat'iyyutsubuti, qat'iyyuddalalah, itu yang mengundang sam'iyat, yang qat'iyat, yang siapapun tidak boleh mengingkari. Harus percaya. Tentang hari kiamat, hari kebangkitan, nanti disebutkan dalam Al-Qur'an. Hari kebangkitan, padang mahsyar, semua disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka karena yang menyebutkan Al-Qur'an, maka siapapun yang mengingkari maka kafirlah dia. Yang ingkar mahsyar, kafir dia. Cuma nanti rinciannya mahsyar itu kayak apa disebutkan oleh riwayat-riwayat hadis. Karena hadisnya yang meriwayatkan tentang perincian tentang padang mahsyar, timbangan amal, hisab, siratal mustaqim. Karena rinciannya bukan dari yang qat'iyyut tsubut tadi, tapi dari berita-berita dari Nabi yang sahih tapi belum mutawatir. Maka orang yang berbeda tentang perincian tentang surga, neraka, hisab, timbangan, mereka tidak dikatakan sebagai seorang yang kafir. Tapi mengingkari hisab adalah kafir, karena disebutkan dalam Al-Quran seperti akan kita rinci satu demi satu sam'iyat. Maka sam'iyat ini yang harus kita imani, ini ada dari mendengar. Maka وَيَلْزَمُ الْإِمَانُ بِالْحِسَابِ, kita wajib iman dengan hisab. Nah, hisab itu dihitungnya amal. Wajib iman, cuman cara ngitungnya seperti apa? Sudah jangan tanya, itu yang kita boleh berbeda pendapat. Ulama ini mengatakan hisabnya begini-begini, ulama ini mengatakan begini. Itu adalah namanya furu'ul aqidati, cabang-cabang akidah. Furu'ul aqidati. Tapi usulul aqidah hisab. Fasawfa yuhasabu hisaban yasirah, mereka akan dihisab. Maka harus kita yakini adanya hisab nanti di akhirat. Jadi hisab itu adalah usulul aqidati, pokok-pokok akidah. Tapi perinciannya kayak apa tuh hisabnya nanti? Itu furu'ul aqidati. Jadi bisa jadi nanti qat'iyyus tsubut itu dari Al-Qur'an dan juga dari hadis yang disebut hadis mutawatir. Dan hadis mutawatir itu sedikit sekali. Tapi Qur'an semuanya mutawatir. Quran semuanya mutawatir. Maka mengingkari satu huruf dari Al-Quran maka kafir. Adapun pengingkaran makna, belum tentu. Kalau memang lafad itu, dari diri lafad itu mengandung makna multi yang bermacam-macam, maka ulama ini mengatakan ini, yang itu mengatakan itu, berbeda, sah-sah saja dalam hal ini. Baik. Maka wajib iman kepada hisab, karena disebutkan dalam Al-Quran. Rasulullah yuhasab wa hisaban yasira, banyak tentang hisab. Kemudian wal hasyr, digiring di padang mahsyar. Itu juga hasyr. Dan hasyr itu nanti adalah, memang tidak semuanya disebutkan di sini, banyak yang oleh musannif belum dimasukkan, misalnya wa nufikha fis suri, tentang terompet yang ditiup. Itu dua kali terompet itu akan ditiup. Tiupan pertama adalah mematikan semua yang hidup. Setelah dimatikan semua yang hidup, baru ada terompet yang kedua, maka itu membangkitkan semuanya. Dan itulah al-hasyr, dibangkitkan setelah tiupan trompet yang kedua. Setelah tiupan trompet yang kedua, maka dibangkitkan semuanya, dan itulah mahsyar. Padang mahsyar, dan orang yang datang di padang mahsyar, masya Allah, mengerikan dengan bermacam-macam. Sampai dikatakan ada yang berjalan dalam bentuk kera. Dalam riwayat baginda Nabi menjelaskan macam-macam. Ada berjalan dalam bentuk seperti kera. Mereka adalah az-zunna, az-zina. Mukanya bukan muka manusia lagi. Seperti kera berjalan. Minhum ala surati al-khanyaziri. Ada yang bentuknya seperti babi. Mereka adalah akil suhti, yang biasa makan makanan haram. Babi itu enggak pakai seleksi makanannya. Kalau habis makanannya disiapkan, kotorannya pun dimakan lagi. Itu babi. Wa minhum al-a'ma, ada orang yang buta. Buta, bagaimana buta di padang mahsyar yang puluhan ribu tahun buta. Nabrak sana, nabrak sini, ditabrak sana, ditabrak sini. Mereka adalah orang yang sering berbuat zalim, hakim, pemimpin yang berbuat zalim. Ada som abkam, tuli, buta, tuli, bisu, gak bisa ngomong, gak bisa mendengar. Mereka siapa? Orang mudah kagum kepada amalnya, ujub. Ada orang yang menggigit-gigit makan lidahnya. Sambil berjalan gigit lidahnya. Pernah gak gigit lidahmu? Sakit ya? Gak gigit. Sakit. Dia sengaja digigit sampai berdarah, mengucur darah ke dadanya. Dia berjalan dengan mengucur darah sambil menggigit-gigit. Semoga Allah menjauhkan kita dari dihinakan di padang mahsyar. Siapa mereka itu? Mereka adalah para ustaz yang pandai berceramah tapi melanggar, tidak mengamalkan ilmunya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Ada yang terpotong tangan dan kakinya. Tangan kakinya potong, gimana tangannya kepotong, kakinya tangan. Jalan harus di padang mahsyar. Enggak ada mati di sana. Enggak hidup, enggak mati. Tersiksa benar. Kalau keinjak langsung mati, beres urusannya. Tapi enggak ada mati. Siapa mereka itu? Yang suka nyakiti tetangga. Suka nyakiti tetangga. Sudah dipesan oleh Nabi, tetanggamu. Ada lagi yang sambing disalib, berjalan disalib. Ada lagi yang paling busuk di dalam perjalanan di padang mahsyar menuju jahanam, busuk sekali. Itu orang yang mengumbar syahwatnya dengan cara yang haram. Mengumbar syahwat. Syahwat macam-macam. Jadi menuruti keinginannya. Termasuk pengen punya rumah pun tak tanya dengan cara yang haram. Pengen makan yang haram, menuruti syahwatnya. Syahwat bukan urusan seks saja. Jadi syahwat itu adalah segala yang kamu inginkan, itu adalah syahwat. Kemudian diambil dengan cara yang haram. Padahal tidak ada syahwat. Syahwat itu adalah fitrah, keinginan kita untuk ini itu. Dan ketahuilah, Allah tidak memberikan syahwat kepada seorang hamba kecuali Allah telah menyiapkan cara penyaluran yang sangat bersih dan sangat mulia, syahwat apapun itu. Ada orang yang pakai jubah, waduh hebat. Dari timah yang panas, menganga. Timahnya, bajunya timah, jubahnya timah. berjalan di bayangkan timah yang membara. Mereka adalah orang-orang yang biasa dengan kesombongan, sombong dengan ilmunya, sombong dengan hartanya, sombong dengan nasabnya, sombong dengan pangkatnya, sombong. Kata Imam Ali, hanya orang gila yang bisa sombong itu. Memang dia punya modal apa sih? Pinter otaknya Allah kasih, kekayaan Allah kasih. Bahkan nasab yang diberi pun bukan dia yang milih, Allah yang kasih dia nasab. Kamu jadi anaknya kiai kan Allah yang milih, bukan kamu minta, ya Allah aku ingin jadi anaknya seorang alim, kan enggak? Yang ngasih nasab siapa? Yuk Allah, kenapa masih mau sombong? Kehinaan. Maka itu pakai jubah, sombong dengan ilmunya, sombong terdahkan orang lain, al-kibr wa tarhat. Kekayaan dengan pangkatnya. Ada sebab-sebab kesombongan. Pakai jubah, bukan jubah kebesaranmu untuk dakwah ini, bukan. Tapi jubah dari timah yang menyala-nyala. Mereka orang sombong. Masih banyak mengerikan. Semua yang berjalan sesuai dengan amal baiknya. Ada yang jalannya nyungsep dengan wajahnya. Ada jalan dengan wajahnya. Diinjek-injek sama orang lain. Itu belum siksa jahanam. Itu belum siksa. Jangan ngomong siksa ini belum. Ini mukaddimah. Kita belum bicara tentang siksa jahanam belum. Dan di situ bukan satu jam, dua jam, sehari, dua hari. Puluhan ribu tahun. Bagi hamba yang ahli maksiat, munafik, orang-orang kafir. Tapi ternyata di sana juga ada orang yang melewati padang mahsyar kalbarq, seperti kilat. Lap. Baru diseru, bangunlah, lalu meluncurlah. Selesai. Ada yang berjalan seperti orang naik kuda, kecepatannya. Ada yang berjalan seperti burung terbang, macam-macam. Ada yang merangkak. Berang siratul mustaqim merangkak. Belum apa-apa sudah diambil oleh malaikat yang menjaga di kiri kanan siratul mustaqim. Dengan besi-besi yang ada cantolannya, ada begitu langsung ditaruh, ceburin ke neraka. Semoga Allah menyelamatkan kita di padang mahsyar di siratul mustaqim. Wal iqabi wa thababi fa yalzamul imanu bil hisabi wal hasri wal iqabi wa thababi. Kita harus yakin adanya pahala dari Allah dan ada hukuman dari Allah. Banyak tentang iqab dalam Al-Quran disebutkan. Tentang iqab, iqab, hukuman-hukuman teramat banyak. Jadi kita harus percaya akan adanya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pahala dari Allah. Wan-nashri, kalau hasri tadi digiring di padang mahsyar. Hasyr bidan nashr. Wan-nashri was-sirati wal-mizani wal-khodi wal-nirani wal-jinani. Wan-nashri itu dibangkitkan. Kalau nashr dibangkitkan. Kalau hasyr digiring setelah dibangkitkan. Dan nanti kiamat itu dahsyat mengerikan. Bagaimana? Diporak-porandakan oleh Allah yang Maha Kuasa. Gunung terbangan. Ditumpahkan laut. Tsunami bikin heboh orang Aceh. Kecil, gak ada apa-apanya dibanding nanti. Tapi kalau kalian tekun dengan yang seperti ini. Kalian tekun dengan belajar keimanan seperti ini, kalian tidak usah khawatir. Kalian tidak akan menemukan tentang keadaan seperti itu. Sebab nanti, sebelum adanya kejadian yang dahsyat, menjelang dihancurkannya semesta ini, kalau membicara tentang hancurnya semesta luar biasa, dahsyat, mengerikan, bagaimana? Gunung meletus berhamburan, seperti debu-debu, seperti kapas yang bertemu, hancur dunia ini. Tapi bagi ahli iman tidak akan menemukan itu semuanya. Karena apa? Allah akan mengirim angin sejuk, akan masuk ke rumah-rumah, dan ahli iman ini akan mati sebelum merasakan itu semua. Ini kasih sayang Allah di dunia sebelum diberi kasih sayang nanti. Indah, selesai. Baru nanti yang lainnya wah, menemukan bermacam-macam. Ini sebelum siksa di akhirat nanti. Sebelum siksa di akhirat. Yaitu nanti kemudian ditiupkan trompet yang pertama, habislah semuanya. Bersama hancurnya bumi semuanya. Nanti tidak tahu bagaimana mau dibangkitkan, bagaimana. Baiknya jelas Allah membangkitkan nanti di padang mahsyar. Setelah padang mahsyar ada jembatan Shiratal Mustaqim antara surga dengan di bawahnya neraka jahanam. Modelnya kayak apa? Tidak usah berhayal. Kita tidak usah menghayal neraka, kita ingin surga. Baru di padang mahsyar macam-macam model manusia. Padang mahsyar mengerikan sekali. Itu belum siksa di neraka. Maka membangun iman itu penting. Yang durhaka kepada ibundanya, ayahandanya, wah tersiksa di situ. Zina, tadi dihinakan, lihat wajahnya seperti kerak. Belum lagi berjalan dengan lututnya yang suka makan haram. Kehinaan itu di padang mahsyar. Baru nyebrang Shiratal Mustaqim yang lolos-lolos. Kalian calon ustadz, calon ustazah, jaga akhlak kalian. Sebab tidak semua ustadz masuk surga, hati-hati disebutkan. Tidak semua ustadz masuk surga tadi yang kita sebutkan. Yang gigiti lidahnya sampai berdarah di padang mahsyar, sepanjang padang mahsyar, gigit lidahnya sampai mengucur darah ke dadanya, dia adalah para ustadz yang tidak mengamalkan ilmunya. Tidak memberikan contoh akhlak yang baik. Ustadznya ustadz wayang, action, di mimbar hebat, di depan manusia hebat, tapi dengan Allah dia tidak kenal Allah. Hati-hati. Maka bangun iman dan akhlak ini penting. Wan-nasri was-sirat. Lah, di Shiratal Mustaqim ada orang yang baru nginjakkan Shiratal Mustaqim sudah kejebur. Ada ulama mengatakan sirat itu lebih lembut daripada rambut atau pedang, rambut di belah tujuh. Itu adalah pendapat. Sebagian mengatakan tidak, Shiratal Mustaqim biasa, tempatnya luas, karena di situ dijaga oleh malaikat-malaikat. Tapi tidak semua orang bisa berjalan. Dan memang sebagian mengatakan sesuai dengan amal. Kalau amalmu baik akan terlihat luas. Tapi yang jelas di Shiratal Mustaqim ini seram, mengerikan. Wa imminkum ila waridua. Semua akan melewati Shiratal Mustaqim. Cuman bedanya cara melewatinya. Ahli neraka yang teledor dalam bertetangga tadi, ingat dengan tetangganya yang jelekit, ngomong jelekit, ah, terpotong tangannya, kakinya terpotong, enggak bisa jalan, baru melangkah di Shiratal Mustaqim bisa kecebur ke neraka jahanam. Maka belajar ilmu sam'iyat ini agar menjadi pendorong buat kita agar menghindari kemaksiatan sekaligus meningkatkan kualitas kepatuhan kepada Allah. Semua Shiratal Mustaqim akan melewati semua Shiratal Mustaqim akan, tapi di sana ada hamba-hamba. Tapi kalau ahli neraka dengan dosa apapun enggak akan lolos. Ahli neraka tetap akan kecebur ke neraka, namanya ahli neraka. Pendosa-pendosa yang tidak bertobat, maka di sana kan ada pintu tobat yang sering Buya serukan, ayo kembali bertobat kepada Allah, takutlah kepada Allah, kalau keburu mati kita belum diampuni dosa kita oleh Allah, di alam barzah sudah tersiksa, dibangkitkan kita terhinakan lagi, na'udzubillah, sampai Shiratal Mustaqim pun tidak akan mampu menyeberang, bahkan mungkin 1-2 langkah sudah kecebur ke neraka jahanam, karena terlalu banyak dosa yang dibawanya. Beruntung kalian jika Allah bimbing kalian untuk bisa berusaha untuk kenal Allah, masuk wilayah kemuliaan. Kenal Allah, bagaimana membenahi hubunganmu dengan Allah. Kemudian di tempat seperti ini kalian belajar bagaimana membenahi hubunganmu dengan orang tua, agar kalian bisa berbakti kepada orang tua kalian, agar kalian bisa baik dengan saudara, nyambung silaturahim, agar kalian baik dengan tetangga. Ini kan pendidikan di sini. Pendidikan untuk menggapai keindahan. apalagi belajar ilmu keimanan ini. Iman kan di dalam hati. Buahnya adalah menggerakkan anggota tubuh untuk mengikuti petunjuk hati tadi. Hati raja di dalam dirimu. Kalau hatimu benar kenal Allah, semua akan dibawa kepada Allah. Matamu akan memandang yang baik. Lidahmu akan berucap yang baik. Sehingga perlu sering orang itu mengingat kematian itu bukan sekedar urusan di alam barzah saja, bukan. Bukan bertanya mungkar nakir, ingat bagaimana nanti di Siratul Mustaqim dan seterusnya. Begitu mengerikannya, agar ada rem untuk kita. Agar ada rem untuk kita. Untuk melakukan kehinaan, kemaksiatan, ada remnya. Karena tahu di padang mahsyar mengerikan Siratul Mustaqim. Wal mizan, timbangan amal, lihat. Itu adalah sebelum seksa, tapi dihinakan. Kalau sudah amalnya jelek, dihinakan. Jadi disebutkan mizan, ya, tentang mizan, kita harus yakin akan adanya mizan, timbangan amal. Setelah itu jangan bertanya bentuknya kayak apa sih timbangan dan gimana cara nimbangnya amal. Haud, haud ini adalah telaga. Semua nabi punya telaga, tapi tidak ada telaga seluas telaganya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaga Nabi sangat luas. Dan telaga ini sebelum Siratul Mustaqim. Ada yang mengatakan telaga ini telaga di dalam surga. Oh bukan. Telaga di dalam surga namanya telaga Kautsar. Bukan ini. Akan tetapi telaga ini bukan telaga Kautsar. Telaga Kautsar lain. Telaga Kautsar adalah telaga di dalam surga. Adapun telaga baginda Nabi ini nyambung ke telaga Kautsar. Tapi sebelum melewati Siratul Mustaqim. Dan siapapun yang meminum air telaganya baginda Nabi ini, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa ini bukan telaga di surga. Kalau di surga sudah enggak perlu lagi, enggak ada istilah haus. Dan hanya ahli surga yang bisa minum telaga Kautsar. Semoga kita bisa minum telaga dan hanya telaga sebelum telaga Kautsar. Dan hanya ahli surga yang bisa mencicipi telaga baginda Nabi. Ini bukan telaga Kautsar. Semoga Allah memperkenankan kita minum dari telaga tersebut. Bahkan di antara minum air telaga, gelasnya sebanyak bintang ke bintang di langit. Maksudnya sangat banyak gelasnya. Dan bermacam-macam orang cara minumnya. Bahkan ada yang paling unik dan indah disebutkan. Ada yang cara minumnya adalah dengan tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita merasakan bisa minum dari telaga tangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang minum sendiri di sana. Cintanya kepada Nabi cinta. Cuman ya biasa di sana. Ujung sana jauh dari Nabi. Ada yang disuapi oleh baginda Nabi. Sini Allah. Mana kerinduanmu dengan Rasulullah? Agar bisa di minum telaga Kautsar. Telaga baginda Nabi dengan tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Peniro neraka. Semalam dihadirkan di majlis i'tikaf di alun, di masjid alun-alun. Untuk kita mengingat masa depan. Masa depan kita. Orang ini hanya cerdas untuk masa depan dunia. Kalau sudah urusan dunia, habis-habisan. Lupa bahwasanya anak-anaknya itu adalah akan mati dan masa depan yang paling utama masa depan akhirat. Dan kalian bersyukur Allah giring kalian bisa ke tempat yang seperti ini. Kalian akan belajar ilmu akhirat. Dan memang akhir-akhir ini banyak perubahan yang luar biasa. Seperti kalian tahu bagaimana yang daftar di pondok ini, tahun ini saja bagaimana yang tidak bisa kita terima berapa ratus. Mungkin mencapai 400 sampai 500. Yang tidak bakal diterima. Artinya apa? Kita hanya terima beberapa ratus saja. Banyak orang. Dan yang datang itu jangan dianggap pondok itu hanya tempatnya orang fakir. Kemudian itu. Bukan orang fakir saja. Karena pondok bukan untuk orang fakir. Ini kan keyakinan yang salah. Makanya pondok ini biarpun pondok ini bukan pondoknya orang fakir. Tapi pondoknya orang yang mau belajar. Tidak ada istilah pondok orang fakir. Orang kaya dan orang fakir sama. Dan ternyata yang mendaftar adalah banyak orang-orang yang mereka adalah orang yang dicukupi dengan harta yang melimpah. Tapi mereka sudah cerdas, rindu. Aku punya anak, tidak boleh hanya tertipu dengan dunia. Maka masuk pondok. Untuk belajar ilmu agama. Kalian bisa tahu siapa mereka. Jadi dari orang yang telah oleh Allah diberi tumpukan dunia, ternyata di sisi lain diberi kesadaran untuk menuju akhirat. Yang nasib buruk adalah ya, sudah dunianya sempit, lupa di akhirat. Na'udzubillah. Ngejar dunia setiap hari sampai tidak sholat, tidak ini dan sebagainya. Makanya semoga Allah mudahkan kita memperbanyak ruangan lagi agar bisa nerima sebanyak-banyaknya. Kadang kita kasihan mereka datang dari tempat yang jauh. Ya dari Jawa, luar Jawa, bahkan yang dari luar negeri juga. Kalau tidak diterima itu bagaimana? Kan begitu. Kasihan mereka. Dari mana kok bangkit semangat itu semuanya? Karena masalah niron wal jinan tuh. Dia ingat bahwasanya anaknya tuh enggak boleh jadi penghuni neraka. Anaknya enggak boleh jadi penghuni neraka. Hanya orang tua gila saja yang merelakan anaknya masuk neraka. Tidak ada orang tua yang berkata, wahai anakku, yang penting kamu di dunia kaya raya, setelah itu masuk neraka, enggak apa-apa, enggak ada. Apalagi zaman ini, zaman mengerikan seperti ini, di luar sudah mengerikan. Di luar mengerikan, lihat pergodaan. Oh, yang namanya mulai dari perzinaan. Zina sekali kehinaan itu. Dan kehinaan di akhirat. Belum lagi nanti masalah obat-obat dan seterusnya. Belum lagi di rumah saja meninggalkan sholat begitu mudahnya bagi seorang anak. Ibunya pun kadang susah membangunkannya. Bapaknya juga susah membangunkannya. Mau gimana lagi? Dan muncul orang-orang cerdas. Saya ingin anakku selamat. Aku ingin punya anak selamat. Makanya mereka wajib memasukkan anaknya ke wilayah kemuliaan dulu. Setelah itu mau jadi apapun boleh, mau jadi insinyur, dokter, jadi jenderal, jadi apa saja. Tapi babnya adalah kenal agama dulu. Akan tetapi nasib buruk sebagian hamba yang memang ditulis oleh Allah sebagai asyqia, hamba-hamba yang sengsara. Lihat modelnya di dunia dia sengsara, tapi ternyata di dalam hatinya lebih sengsara lagi. Jadi yang cinta dunia jangan dianggap orang kaya saja, bukan. Banyak orang kaya ternyata biarpun kaya tidak cinta dunia. Jangan salah. Sehingga dia berderma infak. Kalian bisa melihat bagaimana orang membangun ini, bangun pondok, bantu pondok. Mereka tidak punya anak di sini. Banyak di antara sesepuh yang membantu kalian belajar di sini. Lihat. Mereka tidak punya anak di sini. Mereka hanya rindu akhirat. Kalau bantu bukan 100.000, bukan 100 juta bahkan. Akan miliaran untuk biaya kalian makan setiap hari dan seterusnya dan seterusnya. Mereka bahkan banyak di antara mereka tidak punya anak di sini. Tapi karena mereka rindu kemuliaan. Lihat, artinya apa? Biarpun dia diberi oleh Allah kekayaan, ternyata tidak ada hubud dunia di dalamnya. Tapi ada orang yang nyungsep. Hidupnya pas-pasan, ngutangnya banyak. Kerja sana bangkrut, sini bangkrut. Gak kenal Allah, dia nasib buruk tuh. Oh capek dia, semua keharaman. Anaknya pengen jadikan anak dunia semuanya. Sudah begitu juga gak kaya-kaya, lihat, nyungsep terus. Ada model manusia yang dihinakan oleh Allah. Tetapi siapapun dirimu, jika Allah memberikan kepadamu rizki yang melimpah, jadikan rizkimu untuk Allah. Kalau ternyata Allah menjadikan rizkimu sempit, tidak boleh sempit rizki di dunia, lalu di akhirat juga sempit, tidak boleh. Kenalilah Allah, kenalilah agama Allah. Ini belajar neraka. Sehingga adalah salah satu sahabat Nabi itu ditanya resep bagaimana kamu kok begitu mudah meninggalkan kemaksiatan, lalu menghantarkan anak-anakmu, lalu mendidik keluargamu. Kok begitu mudahnya kamu? Semangatmu kok tinggi sekali. Apa yang menjadikan kamu seperti itu? Resepmu apa? Begitu juga kalau mendengar ketaatan, kebaikan, kamu mudah melakukannya. Sederhana. Saya kuatkan keyakinanku tentang neraka dan surga. Jadi aku tidak pernah mendengar larangan Nabi yang ada hukumannya neraka, kecuali kebayang di mataku neraka. Bahkan sampai di antara mereka kalau mengikuti syahwat yang mengikuti ngajak makan yang haram misalnya, kamu pengen makanan yang haram, itu kan milikmu. Boleh kau makan, itu miliknya orang. Tapi ambil lilin dulu, ambil lilin dia. Pernah ada yang mencoba. Kalau sampai kamu bisa bertahan beberapa jam, kamu boleh makan itu. Tangannya dimasukkan ke lilin. Berarti kamu gak boleh makan. Karena ini lebih kejam daripada lilin. Sekarang lap-lap ngambil sana, ngambil sini. Halal, makanya anak-anakku semuanya yang ada di sini, kalian enggak usah khawatir. Yang kalian makan bersih halal semuanya, uyapilah. Jangan sampai ngomong pada para wali santri yang wali santri yang kerjaannya masih haram, jangan ngirim anaknya duit. Jangan dirusak anak-anaknya. Lalu gimana di sini? Di sini tetap makan. Makan kan? 3 hari makan. Makan 3 kali, mandi juga bebas. Bapakmu yang masih rezekinya haram, jangan boleh ngirim. Sebab makanan haram mengantarkan ke neraka. Alhamdulillah kalian makan. Minum. Jangan dimasuki yang haram ke dalam perutmu. Itu mengantarkan ke neraka. Sehingga sahabat Nabi ditanya, bagaimana agar kamu bisa selalu menjauhi kemaksiatan itu? Aku tidak melihat kemaksiatan kecuali aku lihat neraka. Aku tidak boleh senang sesaat tapi setelah neraka. Kalau Buya membuat contoh begini saja, na'udzubillah, ada seorang na'udzubillah misalnya hobi zina atau hobi mabuk. Ternyata ada informasi bahwasanya di sana ada perempuan tercantik didatangkan untuk berzina di sebuah hotel mewah, gratis. Pezina pasti datang ke tempat itu. Dan perempuan jamin sehat, tidak ada penyakitnya. Di kamar nomor 1. Di sebelahnya ada kamar nomor 2. Akhirnya dia seorang yang biasa zina, mabuk, datang mendaftar. Saya mau masuk. Tidak boleh lama, 2 jam, 3 jam, enggak apa-apa. Cuman katanya pengurus itu, boleh kamu masuk kamar 1, itu perempuannya cantik di dalamnya. Tuh lihat. Setelah kamu 1 jam, 3 jam di situ, kamu harus pindah ke kamar 2. Loh memangnya kenapa? Pokoknya harus pindah kamar 2, enggak bisa tidak. Memangnya ada apa di kamar 2? Kamu pengen tahu kamar 2? Dibuka, ada api. Ada 4 orang keker-keker yang kalau mencet dia itu bakal bisa. Setelah kamu masuk kamar 1, kamu menikmati perempuan itu, kamu pindah ke sebelah dan kamu akan dipanggang. Ya mundur, enggak kira mau. Kenapa ini hanya senang sesaat, lalu setelah itu mau dipanggang, pasti lari dia. Dan bukan main-main ancamannya, bakal dipanggang bener ini. Ya kalau malaikat manggangnya bukan main-main lagi. Mau dengan Al-Gujo 4 saja kita takut, apalagi dengan malaikat. Jadi mengingat neraka ini penting. Agar matamu terjaga. Memang kita bisa berdosa sewaktu-waktu karena kita manusia. Akan tapi lihat, Allah Maha Luas dengan pengampunannya. Cepat bertobat, minta ampun, sadar diri. Jangan sampai keburu mati. Baru tobat, enggak diterima. Inna Allah yakbalu tobat al-abdi malam yugharghir. Allah akan terima tobatnya seorang hamba. Selagi nyawa itu belum sampai tenggorokan. Kalau sudah sekarat itu tobat, ampun-ampun, enggak diterima oleh Allah. Ya. Baik, neraka. Seringlah kalian mengingat tentang bagaimana hukuman di hadapan Allah di neraka. Sehingga kalian akan lempeng, jalanmu lancar di saat kalian nanti punya pasangan. Memilih jodoh pun bukan hanya asal aku senang. Itu hanya orang gila, hanya senang di dunia. Kira-kira pasanganku nanti bisa menghantarkanku ke surga atau tidak. Hanya ngejar senang saja. Gila itu. Kita perlu akhirat ya. Kan masih banyak orang yang baik, yang menyenangkan kita secara zahir, tapi dia menghantarkan ke surga banyak. Maka Nabi mengajarkan memilih. Bukan mengejar karena sudah terlanjur senang, gila itu. Mungkin dia menjerumuskan neraka. Maka harus kita cerdas. Saya akan memambil pasangan dari sini juga. Pasangan yang benar, yang dia adalah terkenal kesolehannya, kebaikannya. Dan dia takut kepada Allah. Nah ini. Kalau sudah pasanganmu tidak benar, suamimu tidak benar, kamu akan dikasih nafkah yang haram. Atau istrimu tidak takut kepada Allah, lihat ngerong-rong kamu. Na'udzubillah. Sehingga suami menjadi melakukan yang haram gara-gara tuntutan istri. Itulah keluarga ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Tapi kalau istrimu seorang yang solehah, selalu mengingatkan. Bang, kalau seandainya aku harus lapar, mungkin aku bertahan. Tapi kalau aku harus masuk neraka, sorry ya. Jangan berikan kepadaku makanan yang haram. Ahli surga yang berjalan di atas bumi. Ya langkah banyaknya. Orang yang lupa kepada yang demikian ini. Karena belajar akidahnya belum serius. Belajar keyakinan. Niron wal jinan. Kita percaya akan adanya surga. Kenikmatan surga. Oh, kenikmatan yang dirasakan seorang yang paling nikmat di dunia. Tidak ada apa-apanya dibanding surga. Tidak ada apa-apanya. Bahkan sesakit apapun orang di dunia ini tersiksa hidupnya. Penyakit luar dalam. Korengan, jantungan, paru-paru, duitnya habis. Wah macam-macam. Tempelengi sama orang. Itu gak ada apa-apanya dibanding siksa di neraka. Kecil itu sih, dibanding siksa di neraka. Wal jinan. Surga. Dan surga itu sudah ada ya. Keyakinan kita ahli sunnati wal jamati. surga dan neraka saat ini sudah ada. Kaum Mu'tazilah mengatakan belum diciptakan. Nah, jawabnya adalah surga dan neraka saat ini sudah ada. Di mana tempatnya? Kamu jangan banyak tanya. Amal dulu, nanti kamu akan masuk. Kok pengin tahu tentang surga di mana tempatnya? Wong tadi Amerika saja kamu belum tahu di mana, belum ke sana kok. Pontianak juga belum ke sana kok. Wong pondok sini saja, riwayah pondok kamu banyak belum tahu kok. Paling ini sih dia kamu lewati. Sok pengin tahu semuanya? Enggak, kamu akan bisa menjangkau semuanya. Allah Maha Luas dengan kekuasaannya. Surga yang jelas ada, cuman tempatnya di mana? Ada. Yang jelas ada. Wal jinan, kemudian setelah itu insyaallah kita lanjutkan. Wal jinnu wal amlaku tsummal anbiya wal khuri wal wildan tsummal auliya, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lalu yang akan datang tentang iman kita kepada jin, manusia dan seterusnya insyaallah. Jin dan para wali, jin dan para malaikat, jin dan para nabi, nabi sudah dibahas secara singkat. Bukan singkat, secara khusus. Akan tapi nanti akan diulang kembali tentang nabi secara umum yang harus kita yakini. Tidak harus berbicara tentang rinciannya dan nabi-nabi yang sudah sebutkan namanya, bukan. Tapi nabi secara umum. Nabi dan rasul yang jumlahnya tidak berbatas, tidak terbatas, banyak sekali. Baik, ini saja, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Allah berikan kepada kita keyakinan yang kuat sehingga mudah kita untuk menjauhi kemaksiatan, melakukan ketaatan, rindu kepada orang-orang soleh, dekat dengan orang-orang baik. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang-orang soleh. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari prasangka buruk kepada siapapun. Prasangka buruk menghantarkan ke neraka. Prasangka buruk menyiksa. Semoga di antara kita tidak ada prasangka buruk. Yang ada hanya prasangka baik. Semoga di antara kita ada yang ada hanya cinta, tidak ada kebencian. Dan semoga Allah muliakan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah menjauhkan kita dari dendam kepada siapapun. Kalau ada orang menyakiti kita, ada orang zalim dan aniaya kepada kita, semoga Allah mengampuni mereka. Jangan sampai Allah menyiksa orang lain gara-gara kita. Semoga Allah menjadikan hati kita lapang dengan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Dan semoga Allah melapangkan rezeki orang tua kita, orang tua kalian, para santri. Dengan rezeki yang halal penuh berkah, panjang umur, sehat afiat. Dan Allah mengampuni orang tua kita dan guru-guru kita semuanya. Berikan kepada kita semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan menjadikan ucapan kita di akhir hayat kita kelak adalah kalimat mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.